Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang tentu akan menjadi tiket utama kita untuk menuju ke surga insyaallah. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah diutus oleh Allah kepada kita untuk membawa hukum halal haramnya sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga mengucapkan salam hormat kepada yang tentu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setiap muslim mengejar nilai ibadah itu, yaitu satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali tambahan rahmatnya. Menunjukkan pada buku kita, kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan satu bab terakhir sebelum libur Ramadan kemarin, adalah bab sumpah dan nazar. Yang sudah kita jelaskan panjang lebar tentang masalah hukum-hukum sumpah dan nazar itu sendiri. Sekarang kita akan masuk insyaAllah pasal ke-9, masalah sembelihan, buruan, makanan dan minuman. Materi pertamanya adalah masalah sembelihan. Pengertian sembelihan itu sendiri, sembelihan adalah semua binatang yang halal, ini digarisbawahi, untuk dimakan yang disembeli baik dalam keadaan berbaring atau dzabah maupun berdiri nahar pada saat menyembelihnya. Dan tentu di sini dibatasi dengan binatang yang halal. Dan kita sudah tahu ada jenis-jenis binatang yang diharamkan walaupun lebih sedikit. Seperti misalnya binatang udara yang diharamkan adalah yang menyerang dengan cengkeramannya seperti elang, raja wali, ya. Kemudian binatang darat yang bertaring, ya, binatang buas, harimau, ular, ya, dan sejenisnya ini. Ini adalah hewan-hewan yang haram, ya. Beda dengan hewan di air. Kalau air secara khusus semuanya halal walaupun bertaring, walaupun buas. Seperti ikan hiu misalnya boleh dimakan, ikan paus. Bahkan di air lebih luas lagi hukumnya. Kalau sudah jadi bangkai pun halal. Kalau sudah jadi bangkai pun halal. Karena sabda Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, hillun maitatu tahurum ma'uhu. Bangkainya halal dan airnya suci. Berbeda dengan darat dan udara, ya. Tetapi secara umum yang diharamkan ini jauh lebih sedikit daripada yang halal. Yang halal lebih banyak. Tentu Allah Azza wa Jal mengharamkan jenis-jenis hewan tertentu itu untuk menguji kita, untuk jadi cobaan apakah kita patuh atau tidak. Dan umumnya semua yang Allah haramkan jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. Itu hanya sekedar untuk diketahui dan dihindari, bukan tentu untuk dicoba apapun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hanya saja jenis-jenis hewan ini kalaupun dihalalkan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehingga membuat kehalalannya sempurna. Karena kalau salah satu dari dua ini tercoreng, maka jadi haram. Yang pertama, hewan darat dan hewan udara kalau jadi bangkai. Ini hukumnya jadi haram. Satu-satunya hewan darat yang bisa dimakan kalau jadi bangkai cuma belalang. Yang lain tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dua bangkai yang dihalalkan buat kalian, belalang dan seluruh hewan yang ada di air. Maka belalang dibolehkan, gitu kan? Bahkan di sebagian negara seperti Timur Tengah, di Yaman, mereka memakan mengkonsumsi belalang itu dalam kondisi hidup biasanya. Mereka makan, kalau saya pernah lihat orang Yaman begitu. Tapi saya tidak tahu ini secara hukum sepertinya perlu dibahas, ya. Kan biasanya hewan-hewan itu dimatikan dulu baru kemudian dimasak, kan. Tapi secara umum yang dimaksud adalah belalang kalau dia dibangkai pun halal. Tapi selain belalang semuanya haram kalau hewan udara dan hewan darat walaupun asalnya halal. Jadi misal ayam halal. Tetapi kalau bangkai mati kena ditabrak, mati karena ajalnya datang, diserang oleh hewan lain, semua tidak boleh. Satu keadaan yang masih bisa kita konsumsi, kalau seandainya ada kambing misalnya ditabrak oleh truk, dia masih tergelepar, belum mati semuanya, dan sempat kita sembelih, baca bismillah, maka jadi halal. Asal belum mati, karena bangkai adalah sudah mati, tidak ada lagi ruhnya. Ini keadaan pertama, jadi bukan bangkai. Keadaan yang kedua adalah yang tidak boleh atau tidak jadi halal kalau dia disembelih selain untuk Allah atau selain menggunakan nama Allah. Seperti orang sembelih buat kuburan, buat lautan, segala macam. atau menyembeli dengan tidak membaca bismillah, maka ini juga hukumnya masuk dalam hal yang mengubah kehalalannya menjadi keharaman. Di sini dikatakan ya yang disembelih ya, dan ini sembelih menggunakan tentu pisau sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap keadaan. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian harus menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian ya. Tenangkanlah sembelian kalian dan tajamkanlah pisau kalian. Jadi menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Dan dilarang dalam Islam untuk menyembelih dengan tulang, walaupun tulang itu sudah ditajamkan ya. Mungkin dalamnya juga mirip dengan tulang itu seperti batu atau apa ya. Jadi menggunakan pisau lebih tepatnya. Ada dua jenis di sini sembelihan, bisa dengan zabah. Zabah artinya hewan ditidurkan, dihadapkan kiblat, lalu kita membaca bismillah ya, kemudian kita menyembelihnya. Atau dalam proses nahar-nahar itu lagi berdiri, disembelih lagi dalam keadaan berdiri ya. Biasanya juga ini terjadi pada unta ya. Unta biasanya gitu, karena unta terlalu besar dan kuat tenaganya, biasanya di nahar, ditusuk ya di bagian lehernya kemudian disembelih gitu kan. Poin B-nya, penjelasan mengenai binatang yang disembelih, yaitu kambing dari jenis domba maupun kambing biasa. Demikian pula seluruh jenis unggas seperti ayam dan lain-lain, semuanya disembelih dalam keadaan berbaring. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu, maksudnya Ismail alaihissalam, dengan seekor sembelihan atau zabah. Allah gunakan kalimat zabah, bidzibhin 'adzim, atau hewan yang disembelih ya, yang besar. Maksudnya adalah kambing kibas. Sapi dapat disembelih dalam keadaan berbaring berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Perhatikan kalimat tadhbahu, zabah, menyembelih. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya tentu ini sebab kenapa dinamakan surah Al-Baqarah. Sapi betina dari potongan ayat ini, Al-Baqarah 67. Dan sapi dapat pula disembelih dalam keadaan berdiri, karena hal itu telah ditetapkan berdasarkan sabda Nabi SAW. Karena sapi memiliki dua posisi dalam penyembelihannya, yaitu dalam posisi berdiri maupun berbaring. Sedangkan unta hanya disembelih dalam keadaan berdiri dan tidak disembelih dalam keadaan berbaring. Sebab Rasulullah SAW telah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat kaki kiri depannya. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dan juga riwayat Abu Daud. Tepatnya lafaz ini atau riwayat yang seperti ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud, nomor hadisnya 1767. Kita masuk poin C tentang masalah penjelasan lebih jauh, zabah, menyembeli hewan dalam kondisi berbaring, dan nahar dalam kondisi berdiri. Zabah adalah menyembeli dengan posisi hewan berbaring, dan nahar adalah menyembeli dengan posisi hewan berdiri. Zabah adalah memotong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Sedangkan nahar adalah menusuk unta pada bagian libbahnya. Libbah itu ini, lubang tenggorokan. Ya. Libbah adalah tempat menggantungkan kalung pada leher. Dan ini adalah posisi di mana alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat. Karena unta kan lehernya panjang. Kalau disembelih dari tempat seperti kambing sama ini, kemungkinan darahnya sangat sedikit. Ya. Dan ini biasanya membuat hewan itu walaupun kepalanya sudah hampir putus, dia masih bisa berdiri dan jalan. Karena darah itu tidak lancar keluar, yang membuat dia lemas dan akhirnya meninggal cepat justru karena mengalirnya darah. Dan tujuan kita bukan menyiksa hewan, tapi segera mematikannya supaya bisa aman untuk dikonsumsi. Poin D-nya, tata cara penyembelihan, baik itu zabah dengan berbaring ataupun nahar dengan cara menusuk lagi berdiri. Dalam zabah, binatang yang akan disembelih agar dibaringkan pada sisinya sebelah kiri. Jadi tubuh hewan kalau dia lagi berdiri, sisi kirinya mana? Itu yang dibaringkan. Ya. dengan menghadap kiblat setelah menyiapkan pisau atau alat penyembelihan yang tajam. Kemudian orang yang menyembelihnya mengucapkan bismillahi wallahu akbar dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Sebenarnya bahasan ini tepat sekali, tepat juga ya, karena dekat Idul Adha ya. Jadi ini yang dilakukan, yang harus diperhatikan ikhwah sekalian, terutama laki-laki karena menghadapi proses ini. Dan saya menyarankan semua laki-laki muslim harus belajar menyembelih. Harus belajar dan beranikan diri. Kalau belum berani ke kambing dan sapi, coba ayam dulu. Karena ayam lebih kecil kan. Ayam juga tidak mahal harganya. Bisa beli di pasar, 50 ribu dapat ya, 100 ribu, hadapkan ke kiblat. Kalau ayam lebih mudah, biar satu orang juga bisa. Tapi kalau dibantu sama orang yang memegangnya juga bisa. Belajar intinya, kedua urat lehernya putus. Makanya pisau itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian digerakkan ke sisi bagian bawah leher ya. Kalau dia lagi dibaringkan, menghadap kiblat, dilarikan ke bawah, kemudian ditarik ke atas. Kalau pisaunya tajam cuma sekali cukup. Ya kadang-kadang sapi, kalau agak gemuk dia sedikit, harus ditarik beberapa kali. Tapi kalau kambing insya Allah mudah, apalagi kalau ayam ya. Maka ini dilakukan dengan cara menidurkan hewan. Misal kita anggap kiblat kan sekarang membelakangi saya ya, jadi di posisi antum sekalian. Tapi kalau kita balik sekarang kiblat ke arah saya, maka kambing itu atau hewan saya baringkan ya sisi kiri tubuhnya, maka otomatis badannya akan menghadap ke arah kiblat ya. Kemudian lehernya dihadapkan dan sambil baca bismillah Allah Akbar. Ada beberapa tata cara, mungkin insya Allah akan disebutkan juga. Kalau bisa dia tidak melihat pisau itu ya. Umumnya kalau mau cara yang paling bagus, kupingnya kambing itu atau sapi ditarik ke matanya ya, sehingga tertutup pada saat dibaring, lalu dielus dengan ditenangkan. Karena perintah Nabi SAW suruh tenangkan hewan. Pernah ada sahabat, mungkin karena belum faham pada saat itu, dia taruh domba di tanah, kemudian diinjak perutnya sama dia, lalu dia asap pisau sambil kambing itu melihat pisaunya. Ini betul-betul pembantaian yang luar biasa. Maka Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya dua kali? So, jangan dilihatkan pisau itu, karena hewan juga stres ya, melihat pisau. Dan itu berpengaruh pada kualitas daging nanti ya, karena mengeras tubuhnya. Kemudian jangan lupa membaca bismillahi wallahu akbar dan dikeluarkan suara itu, terdengar ya, bismillahi wallahu akbar. Lalu meletakkan pisaunya pada hewan sembelihannya dan memotong tenggorokan, kerongkongan dan urat lehernya sekaligus dalam satu gerakan. Ya, satu gerakan maksudnya lebih aman, tidak diangkat sama sekali pisau ya. Jadi ditarik, diputuskan ke bagian bawah dulu. Kalau bisa leher itu kan ada lubangnya, tarik ke bawah kemudian baru ditarik ke atas. Kalau umum saya praktekin begitu, cepat sekali masya Allah. Sedangkan dalam nahar, orang yang akan menyembelihnya agar mengikat kaki kiri depan unta dan unta itu dalam keadaan berdiri. Kemudian orang itu menusuknya pada bagian libbahnya dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Penyembelihnya agar terus menusuknya sampai nyawanya melayang. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau melewati seseorang yang akan menyembelih untanya dalam keadaan duduk. Ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buatlah unta itu berdiri dalam keadaan terikat sebagai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1713 dan Imam Muslim 1320. Sudah pernah makan unta belum ini? Belum. Oh, sekali makan ketagihan. Iya, sangat enak masyaallah. Kalau secara kelezatan daging lebih enak unta dari kambing malah ya, lebih padat gitu. Cuma memang kalau makan hukumnya kalau antum punya wudu batal wudunya. Begitu hadis Nabi SAW. Jadi kalau umroh atau haji minta aja mutawifnya antarin. Murah juga satu paket 10-15 rial bisa dibeli. Syarat-syarat sahnya penyembelian di poin E ya. Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, alat penyembelihannya harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma anharad dama wa dhukira alaihi ismullahi faqul laisal azma wadh-dhufur. Binatang yang disembelih dengan sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah sembelian tersebut kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5503, Imam Muslim 1968. Yang dimaksud dengan tulang adalah tulang yang ditajamkan, ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit dalam pembukaan itu. Kemudian kuku juga, ya. Kalau kuku-kuku hewan yang besar itu sama dengan tulang kuat, dikikir biasanya dijadikan sebagai alat potong. Ini juga tidak boleh sama sekali, karena ini kemungkinan besar akan melukai hewan, karena dia tidak akan setajam pisau kalau dari besi ataupun dari baja. Maka biasanya dia membuat luka yang besar dan belum tentu memutuskan urat leher itu. Ini yang pertama, menajamkan tajam atau menajamkan alat potong itu. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah, menyebutkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, atau bismillah saja sudah cukup. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 121, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi al-ayat. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anhara ad-dama wa dzukira alaihi ismullahi faqulu." Binatang yang disembelih dengan sesuatu yang mengalirkan darah, maksudnya pisau atau pedang, dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 5503 dan Imam Muslim 1968. Yang ketiga, memotong tenggorokan di bagian bawah jakun atau lidah kecil, serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus dalam satu gerakan. Sudah saya katakan tadi, ya. Jadi memotong bagian tenggorokan ini dan ditarik juga. Jadi dua urat besar kiri kanan ini dipastikan putus. Yang keempat, penyembelih adalah seorang yang layak, yaitu seorang muslim berakal yang balig atau anak-anak yang sudah dewasa. Penyembelih juga boleh seorang perempuan atau ahli kitab sesuai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ta'amul ladzina utul kitaba halun lakum wa ta'amukum halun lahum. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Makanan mereka ditafsirkan juga sebagai binatang-binatang yang mereka sembelih. Jadi kalau Yahudi atau Nasrani yang sembelih, asal dia sembelih, maka halal dimakan. Ini khilaf antara ulama apakah harus dia sebut nama Allah atau tidak. Tapi umumnya dalam surah Al-Ma'idah, dia tidak sebut nama Allah pun, yang penting dia ahli kitab, maka halal sembelihnya. Seperti antum lagi di Australia, di Amerika, mau makan, tidak tahu mau makan di mana, dapat restoran punya Nasrani, misal ayam, segala macam, antum baca bismillah, makan, halal. Ya. Asal hewan itu dasarnya halal dalam Islam. Tapi kalau dasarnya haram, ya haram. Misalnya anjing, tikus, haram dalam Islam, maka juga tidak boleh dimakan, gitu kan. Kemudian yang poin nomor 5 selanjutnya, jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh ke dalam sumur misalnya, atau karena lepas, boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ketika seekor unta lepas dan lari, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang membawa kuda, sehingga salah seorang di antara mereka bisa memanahnya dan menangkapnya. Beliau bersabda, inna lihadil an'ami awabidha ka'awabidhil wahshi fama fa'ala minha hadha fa'alu bihi hakadha. Sesungguhnya binatang-binatang ini memiliki kelakuan-kelakuan yang tidak biasa seperti binatang liar. Jika salah satu binatang menjadi binatang buas, dan setiap binatang yang memiliki cakar dari jenis burung. Jika satu binatang menjadi binatang buas atau setiap binatang yang memiliki cakar dari jenis burung, ini ada lanjutannya sebenarnya, ya. Maka lakukanlah seperti ini. Tambahkan terjemahnya bagian pegang buku itu. Ya, tambahan hadis, karena di sini dikatakan fama fa'ala minha. Ya, kalau terjemahan detailnya adalah sesungguhnya binatang-binatang ternak ini kadang-kadang memiliki kelakuan seperti binatang-binatang buas, ya. Karena binatang buas kan biasanya begitu mau diserang, kalau dia bukan menyerang, dia akan lari, ya. Maka kalau itu terjadi, lakukanlah seperti ini. Setelah Nabi lihat ada unta, begitu liarnya dia lari, berusaha ditangkap tidak bisa dan harus disembelih. Maka salah seorang sahabat melemparkan anak panahnya ke arah unta itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini dibolehkan. Tapi perlu digarisbawahi, ya, ini kalau mau disembelih. Ada larangan keras, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimin rahimakumullah, menjadikan hewan atau sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panah. Kayak antum jadikan kambing atau ayam atau burung, antum lepas, lalu antum sengaja menjadikan latihan memanah atau latihan menembak, ini enggak boleh. Ini beda dengan berburu. Kalau berburu beda, dia liar di hutan, antum buru, itu lain. Seperti kasus di Spanyol tuh, biasa banteng dilempar-lemparin tombak sampai mati, itu enggak boleh menyiksa hewan. Ya, tetapi ada satu kelakuan dan keadaan yang bisa. Kalau hewan tadi mau disembelih jadi liar kemana-mana, dia bisa nanduk, bisa membunuh orang, maka pada saat itu boleh dilempari dengan anak panah ataupun tombak yang membuat dia cedera, lalu kemudian dilakukan proses penyembelihan itu. Ini makna daripada hadis tadi yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1934. Setelah poin nomor 5 ada catatan. Angka 1, menyembelih anak hewan yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya. Dan lebih baik anak hewan tersebut dimakan jika telah sempurna bentuknya dan tumbuh buluhnya. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai hal itu dan beliau menjawab, kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Makanlah jika kalian menghendakinya, karena penyembelihannya adalah penyembelihan induknya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad nomor 10867 dan Abu Dawud nomor 2828 dengan sanad hasan. Jadi ini poin tambahan di syarat sahnya sembelihan di poin nomor 5 adalah, karena berbicara masalah penyembelihan hewan, maka anak yang masih ada di perut induknya dianggap sudah sah dimakan kalau induknya sudah disembelih. Yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah karena lupa tidak menimbulkan bahaya atau merusak apapun pada sembelihan tersebut, karena umat Muhammad SAW tidak dihukumi karena lupa berdasarkan hadis rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukriha 'alai. Umatku dimaafkan karena salah atau lupa serta apa-apa yang mereka dipaksakan atasnya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad sahih. Artinya kalau ada seorang muslim, dia sembeli tapi dia lupa baca bismillah, halal untuk dimakan. Karena dasarnya muslim itu sudah suci dia. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, tentu kalau dia lupa ya, kalau dia sengaja tidak mau menyebut nama Allah, masuk dalam sembelian yang tidak boleh dimakan. Zabihatul muslimi halalun dzakara smallahi aw lam yadhkur, innahu in dzakara lam yadhkur illa smallah. Sembelihan seorang muslim adalah halal, baik menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya maupun tidak menyebutkannya. Karena jika ia menyebut, ia tidak menyebut kecuali nama Allah. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Masuk dalam catatan juga di poin nomor 5, dalam syarat sahnya penyembelihan adalah menyempurnakan dalam penyembelihan sampai memotong kepala hewan yang disembelihnya merupakan perbuatan yang buruk, dan hewan itu dimakan termasuk kepalanya tanpa kemakruhan. Jadi artinya kalau menyembelih cukup sampai urat besar saja, enggak usah sampai dipotong semuanya gitu. Nanti setelah dia meninggal mati sempurna baru dipotong bagian kepalanya, dan kepala boleh dimakan. Masuk dalam catatan juga di poin nomor 5, angka 4-nya, jika terjadi kesalahan dalam penyembelihan, misalnya unta yang seharusnya ditusuk libahnya tapi disembeli lehernya, atau hewan yang seharusnya disembeli lehernya tapi ditusuk, hewan tersebut tetap boleh dimakan tapi makruh. Ya. Jadi antara zabah sama nahar tadi. Ya. Kalau tadinya hewan itu ditusuk tapi ternyata disembeli dan dia mati dengan sembelihan tersebut, tetap sama, boleh dimakan. Yang kelima, binatang yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain dan diterkam oleh binatang buas, jika binatang tersebut masih hidup sehingga memungkinkan membunuhnya atau menyembelihnya atau membunuh dengan cara disembeli sebagaimana mestinya, dan mati bukan karena penyakitnya tapi karena disembeli, maka boleh dimakan dagingnya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3, illa ma dzakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih atau kalian sembelih. Ya. Ini sudah saya jelaskan tentunya tadi, kalau misalnya contohnya kambing ditabrak mobil truk, masih dia tergelepar dan belum mati sempat disembelih, maka halal untuk dimakan. Masih di poin nomor 5, syarat sahnya sembelihan, di angka 6 atau poin 6-nya, jika penyembelih mengangkat pisaunya sebelum menyempurnakan penyembelihannya, kemudian ia mengulanginya lagi setelah berselang agak lama, para ulama berpendapat bahwa daging binatang tersebut tidak boleh dimakan, kecuali jika penyembelihan pada kali pertama sudah disempurnakan. Jadi kalau misalnya ada orang, dia iris, diangkat pedangnya, pisaunya, dia iris lagi, gitu kan. Maka itu dilarang untuk dimakan, karena masuk dalam masalah penyiksaan hewan. Ya, walaupun ada pendapat kecil ulama, sebagian ulama yang mengatakan kalau dia sembeli, dianggap sudah sempurna. Ternyata masih ada bagian urat yang belum terputus. Lalu dia kembali melanjutkan, itu berbeda. Hukumnya masih dibolehkan. Tetapi kalau dia sembeli, dia iris sedikit saja. Ya, kemudian ada yang ingatkan dia, enggak boleh harus gini. Terus dia potong lagi, maka ini masuk dalam larangan itu ya. Maka jumhur ulama umumnya melarang untuk memakan hal tersebut. Makanya masuk dalam poin syarat sahnya sembelihan itu. Baik, dengan begini alhamdulillah kita sudah menyempurnakan bahasan tentang syarat sahnya sembelihan. 5 poin diikuti dengan 6 poin dalam catatannya ya. Kemudian kita masuk materi kedua, masalah buruan. Di poin A dalam masalah buruan ini adalah pengertian buruan sendiri. Buruan adalah tangkapan dari jenis binatang darat yang liar atau binatang air yang hidup di perairan yang mengalir. Kemudian lanjut ke hukum berburu. Ketentuan atas binatang-binatang tersebut adalah bahwa mereka boleh diburu dan ditangkap oleh orang yang tidak sedang berihram, baik dalam keadaan haji maupun umrah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji atau melepaskan ihram, maka bolehlah kalian berburu. Namun demikian, berburu dipandang makruh jika dilakukan hanya untuk bermain-main atau berfoya-foya saja. Jadi hanya karena hobi. Tetapi kalau dia berburu untuk memang dia konsumsi dagingnya, maka itu boleh. Dan sebagian salaf memang memiliki hobi untuk berburu. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengatakan, aku minum zam-zam sambil meminta 3 hal. Meminta agar yang pertama sekali panahanku tidak meleset, karena beliau suka sekali berburu ya, dan memakan hasil buruannya sendiri. Sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah melakukan berburu karena ingin menjalankan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan atau membolehkan kita berburu, maka untuk menerapkan dalam kehidupan beliau agar tidak ada syariat yang tidak dilakukan, maka beliau menerapkan latihan berburu ini. Kemudian aku juga minum zam-zam, dan kata beliau, aku minum zam-zam minta 3 hal dan semuanya dikabulkan Allah. Yang 2 dikabulkan, yang 1 tentu kuasa Allah SWT. Beliau mengatakan, aku minta agar panahanku tidak pernah meleset, dan Allah kabulkan itu. Setelah minum zam-zam, panahanku tidak pernah meleset. Yang kedua, aku meminta agar menjadi ulama'nya muslimin, dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, yang saya bilang ini, itu kuasa Allah SWT, dan tentu secara zahir akan diberikan. Ya. Yang beliau mengatakan, aku minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ini memang bagian daripada hal yang dianjurkan di dalam agama. Hanya saja yang tidak boleh, masalah orang berburu lagi berihram. Itu juga disebutkan dalam surah Al-An'am. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Hai orang beriman, jangan kalian berburu sementara kalian sedang berihram. Kalau di zaman sekarang kita tentu sudah tidak melakukan itu ya. Tetapi zaman dulu memang orang kalau pergi haji dan umrah, mereka menunggangi kuda, unta, habis bekal makanan mereka berburu di padang pasir. Dan itu kalau orang lagi ihram tidak boleh. Dan subhanallah, awal diturunkan larangan ini ya, itu Allah menguji para sahabat. Pada saat mereka lagi pakai baju ihram, hewan-hewan yang biasa mereka buru di padang pasir dengan susah payah, harus dengan kecepatan tinggi kuda, harus dengan keterampilan memanah dan menombak, itu datang di dekat-dekat mereka sampai bisa mereka pegang dengan tangannya. Rusa, kelinci, kambing hutan datang sebagai cobaan dari Allah SWT, diuji. Tetapi para sahabat berhasil dengan ujian tersebut, beda dengan Bani Israel yang dilarang mancing hari Sabtu, mereka malah mancing, gitu kan? Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi ulama tentu membahas, teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang itu makan, dia berihram, tapi yang jual itu hasil hewan buruan, boleh. Karena bukan dia yang berburu. Yang dilarang adalah dia berihram sambil berburu, ya. Itu yang tidak dibolehkan. Kemudian setelahnya ada macam-macam buruan. Itu berarti di poin C ya. Ya. Binatang buruan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama buruan binatang air, yaitu semua binatang yang hidup di dalam air seperti ikan dan lain-lain dari jenis binatang air. Hukumnya halal bagi orang yang berihram dan orang yang tidak berihram, dan tidak ada yang makruh kecuali dalam tanda kutip manusia ikan atau insan alma. Ini ada footnote, maksudnya adalah ikan duyung. Allahu a'lam. Ya. Kita enggak tahu ini ada atau tidak. Hukumnya halal bagi orang yang berihram dan orang yang tidak berihram, dan tidak ada yang makruh kecuali manusia ikan atau tanda kutip babi laut, khinzir ma, karena kesamaan namanya disebut dalam kurung manusia, dan itu haram dimakan, dan babi pun demikian. Jadi menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalaupun ada ikan yang mirip dengan manusia, maka enggak boleh dimakan karena kesamaan wujudnya dengan, atau minimal namanya dengan manusia. Itu juga kalau dinamakan babi laut. Saya enggak tahu nih, yang saya tahu ada anjing laut. Ada juga ya. Alhamdulillah kita tidak pernah tahu babi ini ya. Baik, kemudian yang kedua, buruan binatang darat, yaitu jenis-jenis binatang yang bermacam-macam, dengan ketentuan bahwa binatang buruan yang halal adalah yang telah dihalalkan syariat, sedangkan yang dilarang maka hukumnya pun haram. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, kalau binatang darat ya, seperti harimau, singa yang bertaring, dasarnya walaupun kita bisa buruh dia, berburu bisa ditembak, bisa dipanah, tetap aja haram, karena dasarnya hukumnya haram. Baik, selanjutnya poin nomor D atau poin D-nya, masalah menyembelih binatang buruan. Menyembelih binatang buruan yang hidup di dalam air cukup dengan membuatnya mati saja, yang tidak menghalangi untuk dimakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Uhillat lana maitatani al-hut wal-jarat." Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai, yaitu ikan dan juga belalang. Hadis ini riwayat Baihaqi jadi 1 halaman 254, dan Al-Hakim juga menyebutkan dalam kitab Mustadrak dengan sanad sahih. Sedangkan binatang buruan yang hidup di darat, jika diketahui masih hidup, wajib disembelih sebagaimana telah ditentukan dan tidak boleh dimakan tanpa disembelih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَقُلْ. Binatang yang kamu buru dengan mempergunakan anjingmu yang tidak terlatih dan kamu dapat menyembelihnya, maka makanlah dagingnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5478 dan Imam Muslim 1930. Berarti di sini kita sebutkan bahwasanya hewan yang ada di air maka harus dimatikan dulu ya. Apakah itu berarti tidak perlu sembelih? Mungkin biasanya ada juga mengetuk ikan sehingga dia mati ya. Saya pernah lihat seperti itu. Mungkin itu adalah cara untuk mematikannya sehingga setelah itu baru boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh dalam kondisi hidup langsung dimasukkan ke penggorengan misalnya ya. Ya mungkin bisa saja. Sama juga tadi dengan kita bahas masalah sembelihan. Saya pernah dapatkan informasi di beberapa negara di Eropa itu memang mereka sama sekali enggak nyembelih ayam itu. Dimasukkan di mesin, ayamnya berdiri, keluar sudah terpacking. Ya. Ya, semua dengan menggunakan mesin. Ya kemungkinan besar bagian kepala itu mungkin dicabut ya. Sehingga sudah tercabut semua bulunya, sudah terpotong-potong bagian tubuhnya, keluarnya sudah terpacking di sana. Maka ini sama sekali tidak melalui sembelihan gitu. Ini walaupun ahli kitab tidak boleh. Di ahli kitab pun kalau melalui proses sembelihan baru boleh. Kata beliau, jika binatang buruan tersebut telah mati, maka dagingnya boleh dimakan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pemburunya adalah orang yang boleh menyembeli hewan, seperti seorang muslim yang berakal dan dewasa. Yang kedua, harus menyebut nama Allah ketika hendak melepaskan anak panah atau binatang pemburu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ma sitta bi kausika fa dzakarta smallahi alaihi faqul, wa ma sitta bi kalbika ghairil muallami fa adrakta zakatahu faqul." Binatang yang kamu buru dengan busurmu dan kamu menyebut nama Allah ketika melepaskan anak panah, kalau kita sekarang senjata juga boleh ya, maka makanlah ya, karena kita pada saat menemparkan panah atau tembakan itu sudah baca bismillah. Maka makanlah, dan binatang yang diburu oleh anjingmu yang tidak terlatih dan dapat kamu sembelih, maka makanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5478 dan juga Imam Muslim 1930. Masih masuk dalam masalah jika binatang buruan tersebut telah mati, maka dagingnya boleh dimakan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, pemburunya adalah orang yang boleh menyembelih hewan. Yang kedua, menyebut nama Allah pada saat sempat mendapatkannya, ya, pada saat dikejar oleh anjing berburu, atau sempat menyebutkan baca bismillah pada saat melepaskan anak panah. Yang ketiga, alat berburu yang dipergunakan selain alat yang hanya dipakai untuk melukai saja harus tajam yang dapat menembus kulit. Jika tidak tajam seperti tongkat atau batu, maka ia tidak dibolehkan memakan buruan binatang buruan tersebut, karena binatang tersebut seperti binatang yang tercekik. Kecuali jika ditemukan masih hidup dan dapat disembelih sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang panah yang mengenai hewan buruan, bukan dengan ujungnya yang tajam. Idza asaba bil ardi fala ta'kul fa innahu waqid. Jika panah tersebut mengenai hewan buruan dengan bagian tumpulnya yang kemudian membunuhnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, maka janganlah kamu memakannya karena ia adalah waqid atau sesuatu yang dibunuh dengan benda tumpul. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2054. Jadi kalau orang ada berburu dengan apa namanya, ketapel ya, mungkin pakai batu ya, diarahkan, kenalah kepalanya rusa itu atau apa, ini tidak boleh dimakan. Karena harus sesuatu yang tajam, baik itu anak panah ataupun yang bisa menembus kulit. Ya, sebagian tadi saya bilang, ulama membahas dengan adanya senapan sekarang ya. Jika pemburuan itu dilakukan oleh binatang pemburu seperti anjing atau elang, maka binatang-binatang pemburu tersebut harus terlatih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'allamtum minal jawarhi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Al-ayah. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, maka kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan juga sabda Nabi SAW, وَمَا سِتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْ. Binatang buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah ketika melepaskannya, kemudian makanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5488. Jadi memang ada anjing-anjing berburu ya. Kalau saya tidak salah, biasanya badannya belang-belang, warna putih hitam. Ya. Kami pernah pelajari di dalam satu bahasan bahasan subfikih, yaitu tentang masalah hukum menjual anjing. Jumhur ulama sepakat tidak boleh, ya. Karena yang umumnya haram dimakan dagingnya, haram juga transaksinya, gitu kan? Kecuali pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat tidak boleh menjual anjing. Tapi Imam Abu Hanifah punya celah di sini. Beliau mengatakan tidak boleh jual anjing kecuali anjing berburu. Karena anjing berburu dasarnya dalam surah Al-Maidah ayat 4 boleh dipakai jasanya. Dan anjing berburu biasanya agak ramping badannya dan agak tinggi, itu memang khusus untuk berburu dia. Larinya cepat gitu kan. Nah, surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Kalau kita pakai anjing berburu yang terlatih, kemudian biasanya kita lepas dia, suruh tangkap. Nah, kalau dia tangkap hewan yang sedang kita buru itu, misalnya kita suruh tangkaplah di sana, tunjuk dia sudah terlatih, dia pergi ke sana lalu dia menangkapnya. Kalau kita dapat hewan itu sebelum mati, dia sempat ditangkap oleh anjing, karena biasanya anjing berburu itu menggigit lehernya hewan-hewan itu ya, angsa atau yang lainnya, atau burung yang jatuh misalnya ya. Maka sempat disembeli, selesai gitu kan, kalau dia masih dalam kondisi hidup. Tapi kalau dia ketangkap kemudian sudah terlanjur mati, dan pada saat kita lepas anjing itu kita mengatakan bismillah, kejarlah itu misalnya, ucapan bismillah membuat halal hewan yang ditangkap oleh anjing tadi. Tapi syaratnya harus yang sudah terlatih, karena hewan yang terlatih dia tidak akan menyakiti target buruan itu, pasti targetnya cuma ke lehernya, selesai. Ini pun ulama juga bahas, kalau dia tangkap di lehernya dan mati, tadi kita sudah baca bismillah pada saat melepaskan, kan jadi halal. Nah, bagian leher yang digigit itu dipotong, dikasih ke dia. Tetapi kalau syaratnya anjing itu tidak terlatih, baru dibeli misalnya, kemudian disuruh menangkap, lalu dia tangkap bagian pahanya hewan buruan tersebut, bukan di titik-titik yang sudah Allah ajarkan tadi, masalah tenggorokan yang memang mematikan gitu kan. Maka ini kalau ditemukan sempat disembeli halal, kalau tidak mati karena gigitannya Ya, misalnya digigit oleh anjing kita, lalu anjing itu pergi mengejar kembali kita, lalu kita cari tempatnya nggak ketemu, ketemunya nanti malam, mati kena luka, nggak boleh dimakan, menjadi bangkai. Karena dasarnya anjingnya tidak terlatih. Ada catatan di situ, tanda-tanda binatang buas pemburu yang terlatih dan khususnya anjing adalah ketika ia dipanggil, ia menjawab panggilan tersebut. Ketika disuruh menerkam, ia menerkam. Ketika dilarang, ia mematuhi larangan itu. Dan termasuk dimaafkan dalam kurung baca atau dibolehkan apabila tidak ada kepatuhan dari hewan pemburu selain anjing jika memang tidak memungkinkan. Jadi artinya kalau misalnya selain anjing yang dipakai, anjing biasanya lebih banyak memahami. Maka ada poin di sini, apabila tidak ada kepatuhan dari hewan pemburu selain anjing, jika memang tidak memungkinkan, maka tidak ada masalah. Ya. Karena kalau disuruh dia pergi, iya. Tapi kalau dia tidak, ada salah satu instruksi dari empat tadi ya. Di sini dikatakan kalau dipanggil dia menjawab, kalau dia disuruh menerkam, ya. Kalau dia dilarang dia berhenti, ya. Tiga poin bukan empat. Maka itu berarti sah untuk dimakan hewan tadi, ya. Ini dianggap anjing itu sudah terlatih. Baik, kita selesaikan dulu lima poin ya. Poin yang keempat, ketika melepaskan seekor anjing pemburu, tidak boleh menyertakan anjing-anjing lain untuk menangkap binatang buruan tersebut, karena tidak akan diketahui anjing mana yang menangkapnya. Apakah anjing yang telah disebutkan nama Allah pada saat melepaskannya atau bukan? Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَإِنْ وَجَدْتَ مَا كَلْبِكَ غَيْرَهُ وَقَدْ كَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِ أَيُّهُمَا كَتَلَهُ. Jika kamu menjumpai anjing lain selain anjingmu dan ia telah membunuh buruan, maka kamu jangan memakannya karena kamu tidak mengetahui anjing mana yang membunuhnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5483 dan Imam Muslim 1929. Saya kembalikan hukumnya. Tadi kalau kita punya anjing buruan, kita lepaskan dan kita membaca bismillah pada saat melepas dan dia sempat menerkam buruan tersebut lalu mati, halal dimakan. Cirinya tadi, anjing itu kalau dilarang dia berhenti, kalau dipanggil dia datang, diperintahkan menerkam, dia menerkam di titik yang diajarkan, maka berarti boleh dimakan, gitu kan. Nah di sini kalau seandainya kita lepaskan anjing, ternyata di wilayah itu ada juga orang berburu dan lepaskan juga anjing, datang ke sasaran yang sama, maka di sini kita tidak boleh memakannya. Karena kita tidak tahu apakah anjing kita yang membunuh buruan itu atau anjing yang lain. Yang kita sebutkan nama Allah anjing kita, kalau anjing yang lain tidak. Di poin nomor 5, anjing pemburu tersebut tidak memakan sedikit pun dari binatang buruan yang ditangkapnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, illa an ya'kulal kalbu fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsih. Kecuali yang dimakan oleh anjingmu, maka janganlah kamu makan karena aku takut ia hanya menangkapnya untuk dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita lepaskan anjing berburu, anjing tadi walaupun terlatih, tapi kita lihat sementara kita datang ke sana, kalau anjing yang terlatih itu dia tahan gigitannya di lehernya hewan itu sampai majikannya datang, biasanya begitu. Tapi kalau tidak, kalau hewan itu tidak terlatih, maka dia lepas lalu dia menggerogoti bagian tubuh hewan itu yang dia inginkan. Kalau dia gerogoti maka nggak boleh kita makan. Syaratnya hanya sekedar dia menahan di tenggorokannya tempat yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka itu boleh dimakan. Baik, ada catatannya sini, saya ringkaskan. Contoh dari firman Allah SWT dikatakan فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, maka makanlah dari apa yang ditangkapkan untukmu. Surah Al-Ma'idah ayat 4. Dalil tentang masalah tadi, bolehnya anjing kalau menangkap dan dia tidak memakan bagiannya, kita makan. Kalau dia makan bagian daripada hewan tersebut, berarti dia mengejar bukan untuk majikannya tapi untuk dirinya sendiri. Berubah jadi halal, dari halal menjadi haram tentunya. Kemudian catatan yang pertama, jika binatang buruannya lari dari hadapan pemburu, kemudian ia menemukannya dan pada tubuhnya terdapat bekas anak panah dan tidak ditemukannya bekas yang lain padanya, maka dagingnya boleh dimakan sepanjang tidak melebihi 3 malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang orang yang menemukan buruannya 3 hari kemudian, kulhu malam yumtin, makanlah selama ia tidak membusuk. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1931. Misal antum lepaskan anak panah, ternyata kena dan antum tidak temukan, tidak pakai juga anjing berburu, keliling-keliling di sekitar hutan tidak ditemukan, 3 hari kemudian baru ditemukan, selama belum rusak dan kita cek badannya ternyata tidak ada yang melukainya kecuali anak panah kita saja, maka boleh dimakan. Yang kedua, jika seekor binatang diburu kemudian jatuh ke dalam air dan mati, maka dagingnya tidak boleh dimakan karena bisa saja ia mati karena tercebur ke dalam air, bukan karena anak panah. Kalau mati tenggelam tidak boleh dimakan. Yang ketiga, jika salah satu anggota tubuh binatang buruan copot oleh binatang pemburu maka bagian tubuh tersebut tidak boleh dimakan karena ia termasuk dari ketentuan sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, wa ma quti'a min hayyin fahiya maitah. Bagian tubuh yang terlepas dari yang hidup adalah bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 21396. Misal orang lepaskan anak panah atau tembakan lalu kena bagian paha, ya, atau bagian matanya, kemudian jatuh terlepas, ya, dan dia belum mati pada saat itu. Anggota tubuh yang jatuh dari hewan yang hidup berarti dianggap bangkai, tidak boleh dimakan, ya. Yang boleh pada saat sudah kena tembakan kita atau panahan kita lalu dia mati, maka dia mati dengan, ya, kehalalan karena tadi kena anak panah itu. Sebagai penutup, tentu At-Tirmidzi meriwayatkan juga lafaz hadis, "Ma quti'a min al-bahimati fa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Bagian tubuh yang terlepas dari binatang dan binatang itu masih hidup, maka bagian yang terlepas tersebut termasuk bangkai. Ya, ini sama atau mirip dengan bahasan tadi sebelumnya. Allahu a'lam. Jadi ini insyaallah bahasannya berhubungan dengan masalah materi kedua, masalah buruan, ya. Dan insya Allah kita akan buka pertanyaan nanti di sesi yang akan datang, sekaligus dua poin tadi, masalah sembelihan dengan masalah berburu. Dengan ini berarti poin berburu selesai, ya. Ya, insya Allah kita akan masuk berarti yang akan datang ke masalah makanan dan minuman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.